Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan permasalahan adab seorang muslim dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Demikian pula penjelasan dari Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang berkaitan dengan adab seorang muslim di dalam dia berdoa, meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana doa di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang agung, kedudukan yang tinggi, karena itu merupakan salah satu ibadah, dan tentunya ibadah harus dibangun di atas ilmu, ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu doa al-mas'alah maupun doa ibadah. Doa karena itu adalah bentuk peribadahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maupun doa mas'alah dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kebutuhan-kebutuhan dirinya, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan adab yang kemarin beliau bahas adalah yang berkaitan dengan al-azm fid du'a, bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seorang hamba di dalam dia memanjatkan doanya tidak boleh main-main, tidak boleh dia lalai di dalam doanya. Harus betul-betul bersungguh-sungguh di dalam dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya, akan mengijabai permintaannya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang berat bagi Allah, tidak ada yang naam, tidak ada yang besar bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala kemarin, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang naam umatnya ketika dia berdoa untuk tidak mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah terserah engkau, jika engkau ingin berikan aku misalnya rizki. Ini termasuk dari apa? Doa yang tidak sungguh-sungguh, main-main. Bagaimana dia mengatakan ya Allah terserah engkau, jika engkau ingin berikan aku harta, jika engkau ingin berikan aku demikian-demikian. Tentu ini adalah permintaan dari seorang hamba yang tidak ada al-azm, kesungguhan dan keseriusan di dalam dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga di dalam adab yang itu berkaitan dengan lafaz yang diucapkan ketika dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, dallal hadithani ala masyru'iyatid du'a wa targhibi fihi. Dua hadis ini yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menunjukkan tentang disyariatkannya ibadah doa, pentingnya ibadah doa ini. Naam, seorang hamba manusia adalah fuqara, manusia yang betul-betul fakir, butuh kepada sang penciptanya, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia butuh untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kebutuhan dan apa yang dia inginkan ketika dia hidup di dunia ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, mintalah segala sesuatu, kulla syai, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta syi'sa, meskipun itu hanya sekedar tali sandal, perkara yang kecil, perkara yang remeh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan murka, akan marah ketika hambanya meminta atau berdoa kepada selainnya, karena ini termasuk dari bentuk kesyirikan. Dan tentunya ketika seorang hamba meminta, berdoa, naam, itu memiliki adab, memiliki naam, akhlak yang harus dipraktekkan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa targhibi fihi, dan di dalam hadis itu pula terdapat anjuran yang sangat kuat untuk seorang berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama dalla 'alal jazmi fid du'a war raghbati fil istijabah. Sebagaimana pula kedua hadis itu menunjukkan tentang harus adanya al-jazm, keseriusan, kesungguhan di dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya an-nakhilah, kesucian doa yang tidak terkotori dengan sesuatu apapun, sesuai antara lisan dan hatinya ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. War raghbati fil istijabah, dan harus membesarkan naam permintaan, adanya keinginan yang kokoh supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya dan mengabulkan semua permintaannya. Harus yakin, harus yakin dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mendengar doanya, Allah akan mengabulkan permintaannya. Ini harus disertai dengan raghbah, keinginan yang kuat, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un da'ad-da'i bima yata'allaku bi amril akhirah aw bima yata'allaku bima yuslihu sya'nahu min amri dunyah. Sama saja kata beliau rahimahullahu taala, apakah seorang da'i, seorang yang berdoa tersebut, berdoa meminta berkaitan dengan perkara-perkara akhiratnya. Dia meminta hidayah, meminta keistiqomahan di dalam menjalankan sunnah, meminta ketaatan, kemampuan untuk menjalankan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh adab, dengan kesungguhan, dengan raghbah yang tinggi. Au bima yata'allaku bima yuslihu sya'nahu fi amri dunyah. Atau yang kedua, seorang yang berdoa tersebut memohon kepada Allah taala yang berkaitan dengan apa-apa yang bisa memperbaiki keadaannya dari perkara-perkara dunianya. Dia memohon rizki, meminta harta yang halal kepada Allah, meminta pakaian, meminta rumah, meminta apapun itu semua dari perkara-perkara dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya, yang Maha Memberi. Naam, itu harus disertai dengan jazm war raghbah, kesungguhan dan keinginan yang kuat, rasa harap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaannya. Semua perkara dunia maupun akhirat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan doamu ke langit, ke Zat yang Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum, dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Al-amr, perintah di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, perintah yang menunjukkan itu merupakan kewajiban seorang untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kalian kepadaku, naam astajib lakum. Allah menjanjikan di dalam firman-Nya ini istijabah, aku akan mengabulkan, aku akan mengabulkan semua permintaan kalian, aku akan mengabulkan permohonan kalian, baik yang berkaitan dengan urusan dunia, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat, tentunya dengan syarat-syarat tadi, naam yang berkaitan dengan doa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun rasulnya. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berdoa hanya kepadanya, dan juga di dalam janji tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua permintaan dan permohonan dari hamba-hambanya. Dan tentunya Allah taala adalah zat yang maha benar ucapannya, maha menepati janji. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur ucapannya, siapa yang lebih tepat di dalam janjinya, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba harus betul-betul yakin, betul-betul memantapkan hati, bersungguh-sungguh di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah taala bahwa Allah akan mengabulkan doa-doanya. Qala wal ya'lamu da'i an anna liqabulid du'a syurutan. Dan hendaknya seorang da'i, orang yang berdoa itu mengetahui bahwasannya untuk diterimanya doa itu di sana ada syarat-syarat yang harus dia penuhi sebelum dia memanjatkan doanya, atau ketika dia sedang berdoa, atau setelah dia selesai berdoa. Ada adab-adab, syarat-syarat yang harus diperhatikan baik sebelumnya, setelahnya, maupun sesudahnya. Min ahammiha, diantaranya, di sini beliau tidak menyebutkan seluruhnya, akan tapi sebagiannya yang mana ini termasuk yang paling aham, yang paling terpenting, yang harus diingat dan dipraktekkan oleh setiap hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala awwalan adamul isti'jali fil ijabah. Tidak berburu-buru, tidak tergesa-gesa, fil ijabah, di dalam mengharapkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terburu-buru ketika dia belum diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, belum nampak permintaan yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Bi an yaqula da'i da'autu da'autu falam yustajab li. Dengan dia mengatakan setelah dia berdoa siang dan malam, misalnya di sepanjang hari-harinya dia telah memanjatkan doanya, dia merasa telah sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum dia melihat apa bentuk pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, lantas dia mengatakan da'autu da'autu falam yustajabli. Aku telah berdoa kepada Allah, akan tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa-doaku. Ini termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seseorang tidak boleh tergesa-gesa ketika dia belum melihat asar dari doanya, dia belum melihat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia minta. Hendaknya dia terus berdoa, jangan berputus asa, terus dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam doanya tersebut merupakan bentuk ibadah yang dengannya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia dari amalan ibadah seorang hamba, tidak ada yang sia-sia dari amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia menjalankan hal tersebut adalah dalam rangka ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas untuknya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Qala tsaniyan, perkara yang kedua adalah adamut ta'addi fid du'a. Tidak boleh mengandung permusuhan atau kezaliman di dalam doanya. Tidak boleh pada doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung perkara-perkara yang melampaui batas, permusuhan atau bentuk-bentuk kezaliman. Qala wa dzalika bi an yukhalifal ad'iyatul masyru'ah al waridati fin nususil kitab wa sunnah. Itu adalah bentuknya dengan menyelisihi doa-doa yang telah disyariatkan yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan atau membinasakan si fulan. Naam, ya Allah, binasakanlah si fulan dalam keadaan dia tidak memiliki alasan syar'i untuk berkata demikian. Naam, ini adalah perkara yang dilarang. Tidak boleh dia berdoa dengan perkara-perkara yang mengandung kejelekan, keharaman, atau mengandung permusuhan kepada sesama hamba. Qala wa laqad waradat bi bayani dzalika nusus minha ma yali, dan sungguh telah dapat penjelasan terkait perkara yang demikian. Dalil-dalil yang ada di antaranya adalah Anabi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Dalil dari dua adab yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala tadi, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'u Allah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabai doa kalian. Allah akan mengabulkan permohonan dan permintaan kalian. Seorang hamba harus berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan mengijabai permintaannya. Harus yakin. Bagaimana Allah Ta'ala akan mengabulkan dalam keadaan dia ragu, dia tidak punya keyakinan, mengatakan in syi'ta fa'atini, terserah engkau ya Allah, jika engkau mau ampuni aku, jika engkau ingin berikan aku rizki. Ini adalah doa yang main-main, tidak ada keyakinan di dalam dirinya, maka ini jauh dari pengkabulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, jadi seorang hamba dia harus mungkin, harus yakin di dalam hatinya bahwasanya Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doanya. Qala wa anhu aidan, demikian pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. La yazalu yustajabu lil abd, akan terus menerus, maknanya istimrar, selalu akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba, pada doanya, pada doa permintaan yang dia panjatkan, itu akan terus menerus dikabulkan, selalu diijabai. Kapan? Qala ma lam yad'u bi ismin, yang pertama ketika dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung keharaman. Naam, ini tidak diperbolehkan. Allah tidak akan mengabulkannya. Misalnya, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk minum khamr, atau ya Allah, berilah aku kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang haram yang lainnya. Naudzubillah, ini adalah perkara doa yang mengandung keharaman, mengandung dosa dan kemaksiatan, maka Allah Ta'ala tidak akan mengabulkannya. Ini dilarang. Al-Qati'ati Rahimin, atau doa yang mengandung pemutusan tali silaturahmi, tali kekerabatan, dia tidak ingin menyambungnya, dia berdoa kepada Allah dengan perkara yang demikian, ini juga tidak akan dikabulkan. Karena Allah Ta'ala jelas memerintahkan untuk menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada karib kerabatnya, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Sehingga ketika dia berdoa dengan pemutusan tali silaturahmi, ini pasti tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga, ma lam yasta'jil, selama dia tidak beristijjal. Ketika itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, qila ya Rasulullah mal istijjal, ya Rasulullah, apa itu istijjal? Yai, perkara yang dilarang di dalam doa, tidak boleh melakukan istijjal. Qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam yastajibu li, fayastahsiru inda dhalik wa yada'ud du'a. Kata Nabi SAW, istijal maknanya adalah orang yang berdoa tadi dia mengatakan qad da'autu, aku telah berdoa kepada Allah Ta'ala, aku telah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku sudah memanjatkan doaku kepada Allah Ta'ala, falam ara yastajibuli, aku tidak melihat Allah telah mengabulkan doaku, aku tidak melihat bahwasannya Allah telah memberikan pemberiannya kepadaku. Mana pemberian Allah Ta'ala? Aku tidak melihatnya. Fayastahsiru inda dhalik, kemudian setelah itu dia lelah, berputus asa. Naam wa yada'ud du'a, sehingga dia meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terputus dari ibadah yang mulia ini, sama sekali tidak pernah mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena ketergesa-gesaannya dan karena keterburuannya, sehingga dia terjatuh di dalam dosa yang lain, yaitu al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hilang ketika itu apa? Al-iqan, keyakinan di dalam dirinya atas janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi SAW di dalam berdoa adalah istijal, terburu-buru. Tidak boleh dia mengatakan demikian, aku telah berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan, aku melihat Allah belum memberikan pemberiannya kepadaku. Ini adalah perkara yang haram, tidak selayaknya seorang hamba mengatakan demikian di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala kama yustafadu minal hadithaini wujubu husnul dhanni billah war raja'i fi wa adamul kunutu min fadlihi wa rahmatih wa adami taqidil ijabati bil masyiah kama huwa mantuqul hadithain. Kemudian terakhir kata beliau Asy-Syarih rahimahullah, sebagaimana pula diambil faedah dari kedua hadis di atas tentang wujubu husnul dhanni billah, seorang hamba itu wajib, perkara yang harus dilakukan, wajib, yaitu husnul dhanni billah, dia seorang hamba harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ana ingda dhanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Jadi jangan sebaliknya, kita berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala sehingga Allah akan murka kepada kita dan tidak memberikan kebaikannya kepada kita. Wajib seorang hamba untuk terus-menerus senantiasa husnul dhon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang menciptakannya, zat yang telah memberikan rezeki kepadanya. Nam, tidak boleh dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terlebih yang berkaitan dengan masalah berdoa ini. Qala war raja'i fih, dan juga wajib bagi seorang hamba untuk berharap, memiliki rasa raja' yang tinggi, rasa harap yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berharap permintaannya akan dikabulkan, berharap nam doanya akan diijabai, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Qala wa adamil kunuti min fadlihi wa rahmatih, dan juga tidak boleh seorang hamba kunut, berputus asa dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa rahmati wasiat kulla syai', kata Allah Ta'ala, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jangan sampai kita terhalangi dari luasnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena keputus asaan, karena keterburu-buruan. Naam, sehingga kita harus betul-betul bersabar dan terus-menerus di atas ketaatan, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jangan sampai terjatuh di dalam keputus asaan. Qala wa adami taqidil ijabah bil masyiah, dan yang terakhir yaitu tidak boleh mengaitkan, menghubung-hubungkan pengijaban Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kehendaknya. Nah, seperti tadi, ini bukan termasuk adab. Nah, Allahumma gfir li in syi'ta, ya Allah jika engkau ingin, terserah engkau ampuni aku. Ini main-main, taqidul ijabah bil masyiah, menggantungkan pengkabulan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah perkara yang pasti dengan masyiah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini beberapa adab yang harus diperhatikan seorang dai, seorang yang berdoa. Makna dai bukan hanya orang yang berdakwah, tapi da'a yad'u, dia berdoa. Dai di sini maksudnya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memperhatikan adab-adab ini, kama huwa mantuqul hadis, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam dua hadis tadi. Dan masih ada beberapa adab-adab yang lain yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.